midako sherine kambo na sali ona yebite basali songi songi sheri balingi teto fanda e papa masikini ya papa kana yoni bale bouje ika makali e baby si ya motema o yu yu monke basali songi songi sheri balingi teto fanda e papa. Moko, pesi bango zoto.